Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun Berita Sore, edisi hari ini Rabu 5 Desember 2018 kembali dibacakan Ahyar dan Tia Andalusia. Pembangunan rumah rusak akibat gempa di Biren kini tinggal finishing. Kebakaran 4 rumah di Aceh Tenggara tewaskan seorang warga. Dua desa di Biren belum bisa cairkan dana desa tahap akhir tahun ini. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pekerjaan pembangunan rumah rusak akibat gempa di Samalanga Biren yang dimulai pertengahan Agustus lalu kini masuk tahap finishing. Akhir Desember 2018 diperkirakan seluruhnya sudah rampung. Saat ini juga dalam proses pencarian bantuan tahap ketiga untuk pembangunan rumah tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Biren M. Nasir mengatakan hasil kunjungan terakhir ke Samalanga, pekerjaan pembangunan baru, rumah rusak total akibat gempa sudah di tahap pasang atap. Sedangkan untuk rumah yang memperoleh bantuan rehab juga hampir rampung dan tinggal penyelesaian. Saat ini, kelompok masyarakat selaku penerima bantuan sedang merampungkan beberapa pekerjaan fisik. M. Nasir menjelaskan saat ini penerima bantuan sedang melengkapi berkas untuk penarikan bantuan tahap ketiga sebesar 30%. M. Nasir memperkirakan dari hasil evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan, bila tidak ada hambatan, maka seluruh pekerjaan baik pembangunan rumah baru maupun rehab selesai pada akhir Desember 2018. M. Nasir merincikan rumah rusak akibat gempa sebanyak 142 unit tersebar di 21 desa di Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam. Untuk memudahkan rehab rekon, dibentuk 11 kelompok. Pemerintah memberikan dana stimulasi sebesar Rp85 juta rupiah untuk rumah rusak total dan Rp20 juta rupiah untuk rumah rusak ringan, dengan total anggaran dibutuhkan sebesar Rp6 miliar lebih. Sederalun, sebanyak 4 rumah di Desa Kutalanglang, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, terbakar Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Musibah kebakaran itu menewaskan seorang warga. Kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardeni Yanto Eko Sahputro mengatakan awalnya warga melihat titik api berasal dari salah satu rumah warga yang terbakar. Api cepat membesar karena konstruksi bangunan terbuat dari kayu. Kemudian api terus membesar dan menjalar ke 3 bangunan rumah yang berada di sampingnya. Warga yang melihat api terus berkobar berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama kemudian, 6 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Tenggara tiba di lokasi dan langsung membantu memadamkan api yang terus membesar. Berselang 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Selain menghanguskan 4 rumah, seorang warga tewas saat memadamkan api. Kapolres Aceh Tenggara menyebutkan korban tewas bernama Alpian, warga Desa Uning Sigurgur, Kecamatan Babul Rahmah. Korban tewas diduga akibat terlalu banyak menghirup asap pada saat membantu memadamkan kobaran api yang menghanguskan 4 rumah. Untuk sementara, korban kebakaran mengungsi ke rumah familinya masing-masing. Sederalun, hingga minggu pertama Desember 2018, masih ada 2 desa lagi di Biren belum lengkap syarat untuk mengajukan pengamprahan bantuan dana desa tahap akhir tahun ini. Sedangkan 607 lainnya sudah cair beberapa waktu lalu. 2 desa yang belum bisa mengajukan amprahan bantuan tersebut yaitu Gampung Baru dan Gedung-Gedung Kecamatan Kota Juang. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Perempuan dan Keluarga Berencana Biren, Bob Miswar, mengatakan penyebab kedua desa belum bisa mengajukan amparan bantuan tahap terakhir sebesar 20% karena realisasi fisik penggunaan bantuan tahap kedua masih di bawah 70%. Sesuai ketentuan untuk bisa mengajukan amparan bantuan tahap terakhir, mengharuskan realisasi fisik minimal 75%. Untuk menghindari keterlambatan, pihak DPMGP serta camat dan pendamping desa terus berupaya agar kedua desa tersebut dapat segera mengajukan berkas amparan bantuan tahap ketiga. Selain itu, pencarian bantuan alokasi dana kampung untuk tahap ketiga dalam proses dan sedikit terlambat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, sebanyak 603 CPNS di Biren yang telah mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD dan memiliki nilai 255 memiliki peluang untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB setelah keluarnya peraturan Menpan RB. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Ketua Panitia Seleksi CPNS Biren Husaini mengatakan pengumuman menyangkut siapa peserta CPNS yang berhak atau memperoleh kesempatan ikut SKB dapat dilihat di website bkpsdm.biren.kap.go.id. Peserta yang lulus SKD berhak mengikuti SKB adalah peserta yang lulus SKD berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi syarat. Di antaranya memenuhi nilai ambang batas kelulusan passing grade dan termasuk dalam kelompok 3 kali kebutuhan masing-masing formasi jabatan. Berdasarkan keputusan tersebut, sebanyak 603 CPNS di Biren memiliki kesempatan ikut ujian SKB terdiri dari pelamar bidang administrasi dan teknis 17 orang, guru berbagai formasi seluruhnya 370 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 216 orang. Diharapkan kepada peserta CPNS untuk terus memonitor pengumuman melalui website resmi. Dalam pengumuman tersebut dipaparkan hasil kumulatif ujian SKD dan keterangan lainnya menyangkut bisa tidaknya ikut SKB. Menyangkut kapan pelaksanaan ujian SKB serta lokasi belum ada pemberitahuan resmi dari BKN Regional 13 Aceh. Syederalun, tim belukar dari aparat penegak hukum yang mengevakuasi karyawan PT Istaka Karya yang dikabarkan dibunuh kelompok separatis di Kali Yigi Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua, mendapat perlawanan dari kelompok separatis pada Rabu siang. Satu anggota tim belukar dikabarkan terkena tembakan saat aparat dan KKB terlibat kontak senjata. Kompas.com melansir. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar membenarkan satu anggota tim belukar telah sampai ke Puncak Kabu di mana lokasi para pekerja dikabarkan dibunuh oleh kelompok KKB. Sesampainya di Puncak Kabu, tim yang terdiri anggota TNI dan Polri mendapat perlawanan dari kelompok KKB. Kapolda menjelaskan satu anggota tim belukar dikabarkan terkena tembakan saat terlibat kontak senjata dengan KKB. Belum diketahui kondisi korban saat ini. Korban saat ini telah dievakuasi ke pos TNI Mbua dari Puncak Kabu, Distrik Yigi yang jaraknya 2 jam berjalan kaki dari Puncak Kabu. Irjen Pol Martuani menyebutkan sampai saat ini tim Nanggala yang telah bersatu dengan tim belukar masih melakukan penyisiran di Puncak Kabu. Kontak tembak terus terjadi, tetapi Polda masih sulit mendapat kondisi real dari lokasi lantaran akses telekomunikasi yang susah. Sementara Danrem Pam Harawan 755 Yalet Kolonel Binsar Pisianipar mengungkapkan saat ini sudah ada 250 personel gabungan telah berada di MUA untuk melakukan evakuasi dan juga penyisiran terhadap kelompok separatis. Syederalun, helikopter milik TNI yang melakukan evakuasi jenazah Serda Handoko yang gugur saat diserang kelompok separatis di pos TNI Pamrawan 755 Yalet yang berada di Distrik Mbua, Kabupaten Duga, Papua, Rabu siang. Baling-baling helikopter terkena tembakan saat diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kompas.com melansir. Meski diserang KKB, namun evakuasi jenazah Serda Handoko yang di-backup dari tim Nanggala berhasil dilakukan. Kini jenazah Serda Handoko telah dievakuasi dari Distrik Mbua ke Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga, untuk selanjutnya diterbangkan ke Timika, Kabupaten Mimika. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menjelaskan sekitar pukul 10.00 WIT, 3 unit helikopter dengan tim Nanggala berangkat dari Kabupaten Mimika menuju ke Puncak Kabu, Distrik Yigi, Kabupaten Duga yang merupakan lokasi pembantaian pegawai PT Istaka Karya. Kapolda menjelaskan saat tim berada di lokasi Puncak Kabu, helikopter mendapat tembakan dari arah puncak sehingga tim Nanggala melakukan tembakan balasan dari helikopter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun ada satu helikopter jenis Bell yang baling-balingnya terkena tembakan dari kelompok KKB. Diketahui Serda Handoko adalah prajurit yang bertugas di pos TNI Bua. Dia gugur saat pos tempatnya bertugas diserang kelompok separatis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 5 Desember 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.